بسم الله الرحمن الرحيم. Ini yang paling penting pesan tadi. Dalam situasi sulit yang dialami, awas hati-hati. Baik itu di rumah, ini umum sifatnya, atau di pekerjaan, atau di lingkungan sosial. Kata Allah, ikhtiar selalu. Maaf, ikhtiar selalu maksud tingkatkan usaha kita untuk mengatasi persoalan dimaksud dan iringi dengan meningkatkan ibadah kepada Allah. Perhatikan rumusnya ya. Awas, ini suka dianggap ringan, padahal di sini kuncinya. Jika Anda punya masalah apapun dalam hidup, kata Allah, jangan pernah mengeluh dengan masalah itu, tapi tingkatkan ikhtiar Anda, kemampuan Anda, sesuai dengan ilmu dan kemampuan yang Allah titipkan pada Anda untuk mengatasi persoalan itu. Dan ini poinnya, please-nya. Ya. Dampingi dengan peningkatan ibadah kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal sholat. Liuqimus sholat. Jelas ya? Liuqimus sholat. Minimal sholat. Tolong tarik garis di dalam kalimat sholat ini. Itu banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang berkorelasi positif antara peningkatan kualitas dan kuantitas sholat yang baik dengan pengentasan persoalan-persoalan kehidupan. Saya beri contoh begini. Quran surah ke-65 At-Talaq ayat kedua, ketiga, dan keempat. Di tafsir di Al-Baqarah di ayat kedua dan ketiga. Perhatikan kalimatnya. Bismillah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Saya ulang. Wa may yattaqillaha. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah di ujung ayat kedua, di akhir ayat kedua. Perhatikan persamaannya. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka kami akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dialami. Jadi persamaan Al-Qur'annya, takwa sama dengan solusi kehidupan. Jadi kalau Anda sedang punya masalah, kata Allah, sebetulnya solusinya mudah, tidak terlalu banyak biayanya, tidak terlalu besar tenaganya, tingkatkan takwa aja. Bahkan persoalan rizki yang sering dikeluhkan itu, dicari-cari enggak dapat, ngajukan proposal, enggak diterima dan sebagainya. Masya Allah, jangankan yang Anda cari, kata Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasim. Yang tidak dicari pun kami akan datangkan. Ya. Silakan kalau Anda enggak percaya. Anda punya masalah dalam bisnis, jadi pebisnis yang bertakwa. Anda punya masalah di birokrasi, jadi birokrat yang bertakwa. Jadi diplomat yang takwa. Jadi dosen yang takwa. Jadi pelajar yang takwa. Ya Allah janjikan, dan janji Allah enggak mungkin keliru. Anda punya masalah, jangankan yang Anda cari itu, yang enggak dicari pun solusinya kami berikan. Bahkan terkait persoalan rezeki. Tidak sedikit orang berkata begini ya, kata Allah, saya datangkan dari sisi yang tidak kamu sangka-sangka. Datang tuh. Ada orang berkata, aduh, enggak nyangka saya tadi dapat proyek yang ini nih. Anda enggak usah nyangka, karena rezekinya pun didatangkan dari rezeki, dari sisi yang tidak Anda sangka. Ya hadir itu. Ya, bahkan, Masya Allah, yaj'allahu min amrihi yusra. Dan kami akan jadikan semua urusan hidupnya mudah. Nah, yang penting Anda catat, apa hubungan dengan sholat? Kalimat takwa itu disebutkan di Quran, semua derivasinya 115 kali. 115 kali. Penyebutan kalimat takwa pertama di Quran, itu ada di Al-Baqarah ayat 2, sampai ketiganya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudadil muttaqin. Siapa orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholah. Sekarang, saya mohon izin agak luaskan ini ya, karena ini menurut saya sangat penting pesan ini dan sangat kontekstual untuk kita sekarang. Lihat kalimatnya. As-salah itu tulisannya, kalau tulisan berbeda dengan yang saya sampaikan ini, mushaf Anda keliru. Ya, mushaf Anda keliru. Ya. Alif, lam, sod, lam, waw, di atasnya ada fathah tegak, kemudian ta merbutah. Alif, lam, sod, lam, waw, ta, merbutah. Itu sudah disepakati dalam bahasa Arab. Kalimat seperti ini kalimat berbentuk jamak, plural, tapi bisa dibaca dengan bacaan tunggal dan jamak sekaligus. Jadi bisa dibaca dengan solat, bisa dibaca dengan solawat. Jelas? Solawat itu jamak dari kata solat ya. Awas, hati-hati. Solawat jamak dari kata solat, asalnya itu. Ya, di Mekah kalau Anda haji ada bus solawat, bukan saat masuk bis Anda pada solawat, bukan. Bis itu mengantarkan Anda untuk solat. Awas ya, saya pernah tugas di Mekah itu ya. Ada bis solawat, begitu masuk bis pada solawat di dalamnya. Bukan, itu bis mengantarkan Anda ke Masjidil Haram untuk solat. Ya itu, ada yang sapko, ada yang macam-macam itu kan, dari Mahbasjin, dari Aziziyah. Anda naik bis itu, disebut bis solawat, itu jamak dari kata solat. Ya Quran Surah kedua Al-Baqarah ayat 238 itu ya. Dari 237 sampai 238, posisi paling kanan sebelah atas itu. Hafizu ala solawat. Jaga waktu-waktu salat itu jamaah. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang perhatikan. Kenapa kalimat salat ini oleh Allah diungkapkan dalam bentuk jamaah di sini walaupun dibacanya tunggal? Ingin menunjukkan bahwa kalau jamaah itu sedikit atau banyak? Banyak. Lihat. Takwa yang meningkat itu bisa mengentaskan persoalan. Pertama bisa dikerjakan lewat salat tapi bukan salat biasa. Pertama, bentuknya jama', sholat yang ditingkatkan kuantitasnya. Jadi kalau Anda misalnya sedang punya persoalan dalam kehidupan, tingkatkan sholat. Pertama dari sisi kuantitas. Ayo, ya, sholat yang kita kerjakan sehari berapa kali? 5. Berapa rokaat? 17. Tuh, kan? Antum usia segini masih 17 rokaat juga. Masih 5 waktu. Saya lihat anak-anak kecil tuh, yang 4-5 tahun itu, Masya Allah. Ya, 5 waktu juga, cuma mereka bisa nambah tuh. Masya Allah, 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan ada yang mabit, Pak. Ada yang mabit tuh malam ini anak-anak tuh. Ya. Ada yang mabit, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran. 2 rakaat sebelum subuh dan nambah. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Datang ke masjid sebelum maghrib lagi. Ya. Sebelum adzan udah pada datang. Berjamaah sholatnya. Habis adzan baca Al-Quran, menghafal lagi. Pulangnya 8:30 bangda isya. Mengecek lagi hafalan Qurannya. Itu anak usia 4-5 tahun. Ada anak diberikan 4-5 tahun, masih belum balig, taklif belum berlaku baginya, hisabnya masih sangat ringan. Mengerjakan sholat lebih daripada 17 rakaat tambah yang sunnahnya. Anda dikasih 40 tahun, 50 tahun, masih 17 rakaat juga. Anda butuh berapa tahun lagi untuk meningkatkan amalan? Nah, karena itu coba cek Pak ya, Bu ya. Jadi kalau sedang ada masalah, salah satunya tingkatkan ibadah pada Allah. Bukankah yang punya solusi Allah? Orang tidur, Anda bangun tahajud. Orang cuma sholat subuh, ada 2 rakaat sebelumnya. Lalu di situ mintakan kepada Allah solusinya. Itu sudah janji Allah. Ya bahkan kesulitan terbesar pun kalau Anda minta dengan baik, itu segera dikabulkan.